ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, Allah masih pertemukan kita di pertemuan yang ketiga dari majelis ilmu kita yang insyaallah membahas tentang tiga landasan utama, ya, salah satu usul. Kita sudah mengadakan dua kali pertemuan. Yang pertama, pentingnya kita mempelajari akidah. Pentingnya kita mempelajari akidah. Bahwa akidah satu hal yang sangat penting. Jikalau kita tidak memiliki akidah yang benar, maka niscaya amalan kita tidak akan benar dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan adalah hal utama yang mesti kita perbaiki dahulu. Dan juga karena tingkatan seorang muslim, kita sudah menjelaskan ini, yang terbaiknya adalah dari sisi amalan hatinya. Yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin. Siapa orang muhsin? Orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatnya, atau seakan-akan dia melihat Allah, seakan-akan dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seorang hamba yang muhsin, yang tingkatan ibadahnya sudah paling levelnya tinggi. Maka jika ada orang sedang salat kemudian hatinya begitu tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuknya luar biasa, dia akan merasakan apa? Kenikmatan. Tetapi kalau hatinya tidak dibenahi, dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan ibadah, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Bahkan sholat, ibadah-ibadah berupa fisik yang lainnya hanya merupakan sebuah hal yang membuat dia capek. Tidak ada keindahan, tidak ada kenikmatan dia dalam beribadah. Maka pentingnya kita mempelajari akidah yang benar. Banyak orang yang merasa dia sudah meyakini Allah itu apa dengan keyakinan yang benar, ya, sehingga dia melakukan ibadah, malah ibadah-ibadah yang dia tambah-tambahkan sendiri, yang dia buat-buat sendiri, tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, dia buat-buat sendiri. Jadi apapun ibadahnya, kalau kita sudah meyakini keyakinan yang benar, maka kita tidak mungkin beribadah kecuali ada dalilnya. Ini yang paling penting. Karena betapa banyak orang yang capek dalam beribadah tanpa hasilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 103, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah kami beritakan kepada kalian tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang menyangka telah berbuat baik, telah berbuat ibadah yang banyak, padahal dia dalam kesesatan. Baik, Sekalian murojaah juga ya. Kalau enggak ada murojaah kita enggak seru. Tapi yang hadir kemarin cuma beberapa orang saja. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaannya salah satu usul dan usul salasa? Ya, nah, sahih ya. Usul salasa adalah inti dari pembahasan salah satu usul. Tiga landasan utama. Tetapi salah satu usul kitab itu mencakup tiga pendahuluan sebelum mencapai usul salasa. Ya, ada tiga pendahuluan sebelum mencapai usul salasa. Jadi penulis ini siapa penulisnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Beliau lahir di tahun 1115 Hijriah. Kalau sekarang 1400. Beliau lahir di 1115. Berarti berapa tahun? 300 tahun yang lalu ya. 300 tahun yang lalu berarti berapa? Tahun 1700-an ya. Beliau lahir di tahun 1700-an Masehi. Dan beliau wafat di tahun 1206 Hijriah ya. 1206 Hijriah. Beliau berusia berapa? 91 tahun ya. Sebuah usia yang berkah. Padahal beliau sebagaimana yang sudah kita ceritakan, ini lumayan ramai juga bersaing suaranya. Padahal kalau kita ingat pembahasan yang kemarin, beliau sepanjang hidupnya penuh dengan perjuangan. Bahkan pertama kali beliau berdakwah saja, keluarganya sudah ada yang berencana membunuhnya, ya kan? Baru berusaha berdakwah secara terang-terangan, keluarganya sudah membencinya, bahkan berencana untuk membunuhnya. Sehingga beliau keluar dari Hurmailah waktu itu ya. Waktu itu bapaknya dari Unaizah, kota kelahirannya, beliau berpindah ke Hurmailah. Karena bapaknya bertugas sebagai apa? Sebagai hakim, sebagai qadi di Hurmailah. Nah, kemudian beliau pindah, ya, pindah sampai ke namanya daerah yang terakhir Diriyah, ya, Diriyah. Di sana ada khalifah yang membantu perjuangan beliau, ya, namanya siapa? Hah? Muhammad bin Su'ud, ya, Muhammad bin Su'ud, ya. Itu adalah cikal bakal raja dari Saudi Arabia ya. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Raja Muhammad bin Saud ini yang mendirikan kerajaan Saudi Arabia sampai sekarang ya. Jadi beliau jasanya luar biasa. Bukan hanya pengarang kitab dan ulama, tapi beliau pendiri, peletak dasar kenegaraan, yaitu negara Saudi Arabia. Baik, kemarin kita sudah bacakan risalah yang pertama tulisan beliau, ya. Gak usah diulangi lagi ya, langsung kita bahas aja ya. Yang intinya adalah tema kita adalah empat kewajiban yang terkandung dalam surat Al-Asr. Ini adalah risalah pertama beliau. Empat kewajiban yang terkandung dalam surat Al-Asr yang tadi sudah kita bacakan di surat di salat Maghrib ya. Baik. Saya bacakan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, karena beliau ini sebenarnya kitabnya ini bukan untuk ditulis ya. Beliau itu kitabnya itu untuk didiktekan kepada murid-muridnya dan dihafalkan dari sejak zaman dahulu. Jadi kitabnya beliau kecil berupa sebuah hafalan. Wahai murid-murid, hafalkanlah pokok pondasi agama ini, yaitu salah satu usul. Jadi modelnya seperti itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Berkata pensyarah ya, saya membawa dua syarah di sini, yaitu dari Khalid bin Mahmud Al-Juhani ya. Ini sebuah risalah kecil yang ringkas ya, beliau mensyarah dengan ringkas. Sengaja saya bawa dua. Yang pertama penjelasnya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, ini adalah penjelas yang paling masyhur. Jadi kalau kita belajar salah satu usul yang menjelaskan dengan baik itu ini dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Penjelasannya paling bagus, paling lengkap. Tapi saya enggak ambil semuanya. Hanya sebagian saja yang saya butuhkan. Tapi yang utama saya mengambil dari pensyarahnya, penjelasnya, yaitu Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan ijazah dari beliau. Jadi saya alhamdulillah sudah lulus belajar salaful usul dan mendapatkan ijazah dari beliau, Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, ulama dari Mesir. Tapi beliau belajar di Saudi ya, di Universitas Madinah. Baik, apa kata beliau? Kata Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Nanti akan kita bawakan juga penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau sudah meninggal ya. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Perkataan beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bismillahirrahmanirrahim, ibtida'an al-musannifu rahimahullahu ta'ala kitabahu bil basmalah iqtida'an bil kitabil aziz wa ta'siyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa mursalatihi wal bada'atu biha lit tabarruq wal isti'anah ala mahyu ala ma yuhtammu bihi ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam kitabnya. Sebagai apa? Sebagai dia mencontoh apa? Mencontoh Al-Qur'an. Semua surat dalam Al-Qur'an dimulai dengan apa? Dengan bismillah. Semuanya kecuali surat apa? Surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah, ya. Kecuali surat At-Taubah, karena surat At-Taubah itu seakan-akan nyambung dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal, ya. Maka tidak ada bismillah di sana karena sambung menyambung surat Al-Anfal kemudian surat At-Taubah. Ya. Jadi semua surat dalam Al-Qur'an itu dimulai dengan basmalah. Ya. Maka demikian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga memulai demikian. Sesuatu yang baik, apalagi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mencontohkan, maka kita juga mencontohkan. Itu adalah sesuatu hal yang baik, ya kan? Wa ta'siyan bin nabi, dan juga mencontoh nabi. Nabi itu kalau mau menulis surat, contohnya mau menulis surat ke Kisra, kemudian ke Kaisar Romawi, itu semuanya dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anin nabi dan seterusnya ya. Atau beliau menulis perjanjian, perjanjian Hudaibiyah ya. Beliau juga mulainya dengan baca dan tulisan bismillah ya. Maka kita kalau menulis WA, mau menulis surat, baca dengan, mulai juga dengan bismillah. Kalau kita mau mengajar, juga baca apa dengan tulisan pertamanya bismillah. Ya, kita mau mencatat bagi hari pelajaran pertama, kita tulis dulu di atas kita bismillah. Itu adalah hal yang baik ya. Mengapa ini semua dilakukan? Ada dua alasannya. Yaitu apa? At-tabarruk wal isti'anah. Tujuannya dua. Jadi menulis bismillah tadi tujuannya apa? Dua. Apa? At-tabarruk dan isti'anah. At-tabarruk itu meminta barokah. Isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah ya. Dengan nama Allah. Terus apa? Kelanjutannya. Gak ada kan kelanjutannya kan? Nah itu biasanya kalau semua amalan kita baca bismillah. Bismillah saya menulis. Bismillah saya melakukan ini. Bismillah saya melakukan itu. Nah itu apa namanya, niat untuk melakukannya itu bisa disesuaikan dengan kondisinya, ya. Makanya cukup dengan bismillah. Apa namanya? Saya menulis, saya mau mengajar dan seterusnya, ya. Jadi ada kelanjutannya sebenarnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau bismillahirrahmanirrahim itu belum cukup sebenarnya. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah apa? Dengan nama Allah saya mau menulis. Dengan nama Allah apa? Dengan nama Allah saya mau minum. Baru keluar tujuannya. Tujuan dia melakukan itu apa? Ya. Itu artinya kita meminta pertolongan kepada Allah. Artinya bismillahirrahmanirrahim saya menulis. Artinya apa? Dengan nama Allah, ya Allah tolonglah saya mau menulis. Ya. Maksudnya itu. Yang kedua tabarruk. Supaya apa? Supaya pekerjaan kita, amalan yang akan kita lakukan itu berhasil. Misalkan kita mau menulis, ya tulisannya tentu berberkah, artinya menimbulkan kebaikan. Menimbulkan kebaikan, ya. Kalau kita mau mengajar, maka pengajaran kita menimbulkan kebaikan, artinya lancar, bagus gitu. Ya. Jadi tadi intinya apa? Tujuannya dua. Pertama apa? At-tabarruk, meminta barokah. Yang kedua, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini menjelaskan lebih detail lagi, ya. Tapi intinya dua, ya. Sama. Intinya dua, yaitu meminta tabarruk dan minta isti'anah. Baik. Qauluhu i'la. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian memulai i'lam. I'lam artinya apa? Ketahuilah, ya. Ketahuilah atau ilmuilah. Wahai anak-anakku, ketahuilah, i'lam, ya. Di sini ada apa? Dorongan, ya, dorongan untuk kita mempelajari ilmu, ya. Ilmuilah artinya pelajarilah, ya. Apa ilmu itu? Definisinya apa ilmu? Al-ilmu huwa a'la marasibil idraki wa huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ilmu itu adalah sebuah tingkatan yang paling tinggi dari sebuah pengetahuan. Ilmu adalah tingkatan yang paling tinggi dari sebuah pengetahuan. Contohnya gini. Kalau kita belum belajar ilmu, ya, supaya gampang. Adik-adik tahu mobil? Tahu kan? Bisa ceritakan enggak mobil itu? Mobil itu rodanya 4, punya setir, mungkin ada pintunya. Terus ada teman yang lain, dia sudah mempelajari ilmu otomotif. Bandingkan dua orang ini berbicara. Satu yang enggak punya ilmu, satu yang sudah mempelajari ilmu otomotif. Kira-kira lebih detail mana? Lebih detail yang mempelajari ilmu. Ini ilmu otomotif. Kalau yang ini hanya mengetahui saja. Itu ilmu. Ilmu itu yang maksud adalah yang ini. Yang ilmu otomotifnya ini. Maratibil a'la. Tingkatan yang paling tinggi dari pengetahuan itu ilmu. Jadi jangan kita katakan saya mengetahui. Misalkan sholat. Saya mengetahui sholat, tetapi kita belum pernah bahas ilmu tentang sholat itu. Dalilnya apa? Misalkan kita dengan takbir Allahu Akbar, kemudian kita doa iftitah. Kita pernah mempelajari enggak bahwa doa iftitah yang kita lakukan itu benar-benar mencontoh Rasul apa enggak? Kita kan hanya lihat dari buku-buku, ya, buku-buku yang tuntunan sholat. Tapi enggak ada tuh hadisnya riwayat siapa, sahih apa tidak. Beda enggak dengan orang yang sudah belajar fikih sholat, misalkan belajar fikih Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram, detail semuanya. Bayangkan, bandingkan dua orang ini, sama atau tidak? Beda. Ini sudah mengetahui ilmunya, yang ini belum. Jadi jangan katakan dia sudah mengetahui ilmunya kalau dia belum pernah bahas ilmunya. Beda sekarang? Sudah ketahuan? Sudah. Ya. Itu ilmu. Jadi kita ilmu itu marotibil a'la. Tingkatan yang paling tinggi, dari sebuah pengetahuan, karena dia sudah mempelajari detailnya. Baik. Jadi ilmu itu adalah idrakun asyai' ala ma huwa alaihi idrakun jazim. Mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya. Itu namanya ilmu. Sesuai hakikatnya dengan mempelajari. Lumayan ramai juga. Kedengaran enggak suaranya? Kedengaran ya? Kemudian i'lam rahimakallah, ya. Perkataan berikutnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimakallah. Artinya apa rahimakallah? Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya sekedar kata-kata ya. Itu makanya berbeda antara orang yang dia hanya sekedar tahu rahmat kan menjadi sebuah bahasa Indonesia yang lazim. Ya. Kasih sayang. Semoga Allah menyayangimu artinya kan? Tetapi kalau kita belajar rahmat itu tidak hanya seperti itu, ya. Yaitu apa? Ai ghafarallahu laka dzunubuka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Itu artinya. Rahimakallah artinya apa? Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa. Kalau orang semoga Allah menyayangimu itu apa? Semoga Allah disayang. Apa bentuknya Allah menyayangi kita? Coba saya ngasih pelontaran ini ya, agar kita berpikir. Kalau Allah itu menyayangi kita, kira-kira adik-adik bisa memikirkan enggak? Apa sih bentuk kasih sayang Allah? Betul, hujan ya, itu bentuk kasih sayang Allah. Ya. Tapi yang lebih itu, kalau kita berusaha mendekat kepada Allah, mencari kasih sayang Allah, kemudian Allah curahkan, apa sih bentuknya? Kalau kita misalkan mencintai seseorang ya, mencintai seseorang, mencintai orang tua, siapa? Kita kan berusaha untuk apa sih yang diperintahkan orang tua kita kerjakan, apa sih yang disukai oleh si orang tua itu kita kerjakan. Nanti embel-embelnya apa? Kita akan mungkin lebih diutamakan dibanding saudara-saudara kita yang lain. Kalau orang tua kita punya sesuatu yang dipikirkan pertama kali, mana si Anu? Anak itu yang suka nurut. Seperti itu kan? Bentuk kasih sayang yang kita pahami kan? Coba kita bayangkan. Kalau kita balik ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu seorang yang paling mencintai Allah bukan? Setuju gak? Betul kan? Rasulullah adalah seorang manusia yang paling mencintai Allah. Di antara semua makhluk seluruh dunia. Bahkan Rasulullah SAW adalah pemimpin manusia nanti. Di yaumil akhir nanti, ya kan? Tetapi lihat bentuk kasih sayang Allah. Belum genap, belum lahir, orang tuanya sudah gak ada. Kita sebagai manusia, begitu lahir orang tua kita gak ada, perasaan kita gimana? Sedih apa tidak? Katanya Allah itu melahirkan, menciptakan saya untuk disayangi Allah. Dipersiapkan sebagai hamba Allah yang mulia. Tetapi orang tua saja tidak, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau menanamkan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu tidak seperti orang awam yang pahami. Oh, itu dia hartanya banyak, mobilnya banyak, anaknya banyak, istrinya lebih dari satu misalnya. Padahal enggak pernah ke masjid. Bolong-bolong sholatnya. Itu bentuk kasih sayang Allah kan? Ya memang betul kasih sayang Allah, tapi hanya di dunia saja. Di dunia saja. Kasih sayang yang Allah yang lebih penting adalah apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga apa? Di akhirat nanti Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Di dunia kan hidup cuma berapa tahun? 63 tahun. Bahkan mungkin ada yang kurang. Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada 10 tahun sudah meninggal. Yang lebih lama di mana? Di akhirat. Lebih penting mana kita? Di akhirat. Jadi kasih sayang Allah yang paling penting adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sampai sini ngerti? Oke ya. Jadi ihlam rahimahullah itu artinya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, Syekh Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan ya, bahwasanya rahmat itu, ini sebenarnya nyambung ke Bismillahirrahmanirrahim ya. I'lam rahimakallah dengan Bismillahirrahmanirrahim kan sama tuh rahmat juga ya. Ar-Rahman dan Rahim. Ini saya mau menambahkan saja penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Tadi kan dengan nama Allah yang Rahman, Rahman apa? Yang Maha Pengasih, Rahim yang Maha Penyayang. Bedanya apa Rahman dan Rahim? Ada beda enggak pengasih dan penyayang itu ada beda enggak? Enggak ada dalam bahasa Indonesia. Sama. Kasihan, menyayangi. Sama. Sebenarnya ada perbedaan. Ar-Rahman, sifat kasih sayangnya itu untuk seluruh makhluk. Allah itu Maha Rahman. Artinya kasih sayang Allah itu meliputi semua segala makhluknya. Makanya Ar-Rahman tidak boleh dipakai oleh manusia. Hanya Allah itu. Nah, kalau kita mau bikin nama Abdurrahman, ya. Hamba Ar-Rahman, ya. Ar-Rahim itu yang kasih sayangnya itu sampai kepada orang-orang beriman. Jadi Ar-Rahim yang kasih sayangnya sampai kepada orang-orang yang beriman, ya. Itu perbedaannya, ya. Jadi kalau Rahman itu lebih luas, kalau Ar-Rahim lebih spesifik, ya, kepada orang-orang yang beriman. Baik. Ini nyambung ke I'lam rahimakallah tadi, ya. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Wahab, "Annahu yajibu alaina." Bahwasanya kita memiliki kewajiban, ya. Al-wajib huwa ma talaba asy-syar'u fi'lahu 'ala sabilil haqqi. Ma talabu syari' ma talabu syari' fi'lahu 'ala sabilil haqqi. Al-wajib adalah apa yang dituntut dari pembuat syariat untuk dikerjakan, ya, pada sabilil hatmi, yaitu pada jalan yang lurus, ya. Kewajiban adalah apa yang dituntut dari pembuat syariat, ya, dari perbuatan yang lurus gitu ya, pada jalan yang lurus, pada perbuatan pada jalan yang lurus. Wal ilzamu bihaitsu yusabu fa'ilihi imtisalan. Dan pelakunya, ya, yakni yang mengerjakan kewajiban tersebut, maka dia wajib untuk mendapatkan ganjaran, ya, atas penunaian kewajiban tersebut, ya. Jadi orang yang melakukan kewajiban tersebut maka wajib baginya ganjaran. Wa yastahiqqu al-iqabu tarukahu. Dan dia mendapatkan hak untuk dihukum apabila ditinggalkan. Itu kewajiban. Kewajiban adalah apa? Apa yang dituntut dilakukan oleh seorang, ya, pada jalan yang lurus. Artinya memang sesuai yang diperintahkan, ya. Dan baginya adalah pahala. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka akan mendapatkan dosa atau hukuman. Itu adalah kewajiban. Maka yang disampaikan oleh Asy-Syekh nanti, empat kewajiban ini ya harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan maka akan mendapatkan hukuman. Apa kewajibannya? Ta'allumu arba'i masaila, yaitu mempelajari empat hal. Masail itu jamak dari masalah. Masail itu atau empat kewajiban, itu kewajiban-kewajiban. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama sebagaimana dijelaskan nanti dalilnya adalah disebutkan oleh penulis. Yang pertama kewajibannya itu al-ilmu. Kewajibannya itu mempelajari ilmu, ya. Yang dimaksud di sini adalah ilmu asy-syar'i, ya. Ilmu Islam, ya. Dan ilmu Islam itu terbagi menjadi dua, ya. Apa? Fardu ainin sama fardu kifayatin, ya. Ini ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu ada dua, ya, yaitu fardu ainin dan fardu kifayatin. Ada enggak ilmu yang sunnah? Enggak ada. Ini kan masalahnya ilmu, bukan ibadah, ya. Jadi ilmu itu hanya yang wajib dan kifayah. Apa makna wajib? Fardu ain. Huwa ma yalzamu fi'lahu min jami'i afradil mukallifin. Yaitu yang diwajibkan kepada keseluruhan individu yang mendapatkan beban ibadah, mukallaf, ya, mukallafin. Yaitu fardu ain adalah apa yang dituntut atau apa yang kewajiban yang dituntut dari orang yang dibebankan ibadah, yakni manusia dan jin. Apa contohnya yang dibebankan ibadah? Contohnya salat. Maka mempelajari salat itu wajib apa tidak? Masuk ke fardu ain apa tidak? Fardu ain. Puasa, kita harus belajar puasa. Apalagi haji, kita harus belajar haji juga, ya. Dan semua yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim atau seorang yang dibebankan ibadah itu wajib kita pelajari. Kemudian fardu kifayah apa? Idza qama bihi may yakfi saqata anil baqi, ya. Apabila sudah ada orang lain yang menunaikannya, maka gugur kewajiban yang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah mempelajari misalkan sholat, ya. Sholat itu ada yang kita pelajari wajib, ada yang kifayah. Misalkan mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat ulama, bacaan-bacaan sholat, apakah nantinya setelah ruku itu tangan disedekatkan atau diluruskan, perbedaan-perbedaannya itu fardu kifayah. Fardu kifayah, karena itu persisian ulama yang semuanya ada dalilnya, tinggal mana yang lebih kuat, ya. Kita mana aja yang kita yang pegang dalil itu kita kerjakan, ya. Itu yang kewajiban kita. Baik, jadi ilmu yang tadi kita pelajari ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Semua fardu ain itu apa? Yang berupa perintah-perintah wajib dalam Islam, itu yang wajib kita pelajari. Selainnya, ya, kita fardu kifayah. Kalau misalkan ada juga ilmu tentang selain Islam, selain syariat yang wajib. Contohnya apa? Misalkan tidak ada orang yang belajar, misalkan kita harus memanak nasi, ya. Kan kalau kita misalkan nggak ada kompornya, kita nggak bisa memanak nasi misalnya. Maka harus ada orang yang pelajari ilmu membuat kompor, membuat magic jar misalnya, agar kita bisa makan. Karena makan wajib. Makan itu kita apa namanya, ya, butuh. Makan, minum, kewajiban. Kalau tidak ada orang lain yang menunaikan itu, maka harus ada orang yang menunaikan, mempelajari itu. Jadi ilmu tadi bisa wajib kalau tidak ada orang lain yang mempelajarinya. Ya. Jadi termasuk juga ilmu non syariat. Kalau misalkan ilmu itu tidak ada yang orang lain mempelajari. Tapi yang paling penting adalah ilmu tentang syariat, ya. Kemudian Ilmu yang dimaksud itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu ilmu tentang ma'rifatullah. Ada tiga ilmu yang wajib dipelajari ya, yang paling penting ya. Tadi ada fardu ain, fardu kifayah. Nah, kita belajar yang fardu ainnya. Itu yang paling ainnya, yang paling wajibnya kita harus mengenal Allah, ma'rifatullah. Kemudian mengenal siapa? Ma'rifatul Nabi, mengenal Nabi. Kemudian yang ketiga mengenal agama Islam ya. Bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ini yang wajib. Mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya ya. Kira-kira kenapa penulis ini menyebutkan tiga hal pokok ini? Dari mana kira-kira dalilnya? Dalilnya adalah bahwasanya setiap manusia yang nanti meninggal, ya, yang nanti meninggal, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam kubur oleh malaikat siapa? Oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Ketika salah seorang dari kalian itu dikubur, maka datang dua malaikat. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Ibnu Hibban dan selainnya, dan ini hadis sahih, ya. Berkata Syekh Albani bahwasanya sanad hadis ini hasan sesuai syarat Muslim. Ketika seorang mayit itu dikubur dalam tanah, maka datang dua malaikat yang hitam tubuhnya dan biru kedua matanya. Dua malaikat Munkar dan Nakir itu malaikatnya hitam tubuhnya dan biru matanya. Satu dari keduanya bernama Al-Munkar dan yang lain bernama An-Nakir. Kedua malaikat tersebut bertanya kepada mayit, ya. Apa pertanyaannya? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Fa yaqulu ma kana yaqul huwa Abdullah wa rasuluh. Hasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini salah satunya adalah ketika ditanya tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika dia seorang yang mukmin, maka dia akan berkata huwa Abdullah wa rasuluh. Kemudian disambung dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian si mayit tersebut, ya, diberikan kenikmatan, ya. Summa yufsah lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Kemudian kuburnya diluaskan karena dia seorang mukmin, 70 kali 70, ya. Artinya 70 hasta kali 70 hasta dhira'. 70 dhira'an. Dhira'an itu ini kali ya, apa namanya? Segini, 70 ya. Itu berapa meter? Kira-kira ini 30 meter atau 40 meter. 40 senti. Berarti 0,4 kali 70 berapa? 2,8. Aw kama qala ya, enggak tahu ini apa namanya ukurannya, tetapi seharusnya sejauh mata memandang ya. Diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian dikatakan kepadanya tidurlah, maka dia tidur ya. Tetapi orang munafik, orang yang hanya orang yang mendengar saja tanpa mau mempelajari, bahkan hatinya ada perasaan benci, mereka berkata ketika ditanya siapa orang ini, yaitu ketika ditanya Rasul, dia berkata apa? Sami'tun nasa yaqulun faqultu mislahu. Aku dengar orang-orang berkata seperti itu, ya aku hanya ikut-ikutan saja. Kemudian apa? di malaikat ini mengatakan kepada si mayit ini, himpitlah dia, ya, himpitlah dia, karena dia tidak yakin, ya, menjelaskan tentang Rasulullah SAW, ya, dia hanya ikut-ikutan, ya. Dalam hadis yang lain dia berkata, hahaha, gitu ya. Sama itu nasa yakul, sama juga hampir mirip jawabannya. Manusia, apa, aku mendengar manusia berkata tentang dia, aku hanya mengikuti, ikut-ikutan saja. Dalam hadis yang lain, tiga pertanyaan itu marrobuka, kemudian marrojulu ba'asa fikum, ya, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian, dan juga madinuka, dan pertanyaan apa agamamu. Jadi ini dasarnya, ya, dasarnya kenapa ilmu yang harus wajib dipelajari itu ma'rifatullah, ya, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam, dan ma'rifatun nabi, ya. Dasarnya adalah itu, agar kita bisa menjawab pertanyaan nanti di alam kubur, ya. Ini yang paling penting. Jadi bukan kita sekedar menghafalkan, oh gampanglah nanti pertanyaan seperti itu, dari sini, dari sekarang saya hafalkan. Bukan seperti itu. Yang tadi, ya, ilmu itu berbeda hanya sekedar mengetahui. Kalau kita hanya sekedar mengetahui, apa, mendengar manusia berkata seperti itu, nanti bisa jadi seperti orang munafik tadi. Sami'tu an-nasa yaqulun faqultu mislahu. Apa, aku mendengar manusia berkata seperti itu, aku hanya ikut-ikutan saja. Ya. Jadi jangan seperti itu. Tapi kita mengilmui, makanya harus mengilmui ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, wa ma'rifatu rasul, ya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Oh, sudah. Toyib, ya. Kita baru sampai penjelasan ilmu, ya. Kita masih ada 3 hal lagi yang belum kita sampaikan dari kandungan 4 kewajiban yang mesti kita pelajari sebagai kandungan dari surat Al-Asr, ya. Al-ilmu, kemudian habis ilmu kita beramal dengannya, habis beramal kita berdakwah dengan ilmu yang dan amal yang sudah kita laksanakan. Yang keempat, bersabar. Nah, ini adalah 4 kewajiban yang manusia mesti menunaikan. Sebelum ditutup, ada ingin ditanyakan? Atau pertemuan kemarin kita belum bikin grup, ya? Kalau bisa nanti bikin grup aja, supaya nanti bisa ditanyakan kalau ada yang terlewat, ya. Dalil, ya. Baik, dalil, ya. Sini ada penjelasannya juga sebenarnya dalil nanti. Ad-dalilu huwa ma yuwassilu ila madduh, ya. Dalil itu adalah apa yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Misalkan apa? Tujuannya tadi kan kita landasan ilmu 3 itu apa? Dalil itu adalah landasannya. Landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau perkataan sahabat, ya, atau perkataan sahabat. Jadi dalil adalah apa yang bisa tercapai tujuannya. Jadi tujuannya kita ingin meyakinkan apakah kita berkata A, B, dan C ini benar, ada contohnya, benar ditunjukkan oleh dalil, atau benar dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, itu dalilnya. Ya. Jelas? Ya. Jadi dalilnya adalah kalau dalam Islam ada 4, ya. Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, ya. Adakah dalil dari Al-Qur'an? Adakah dalil dari As-Sunnah? Adakah dalil dari Ijma'? Ijma' para sahabat atau para imam, para ulama, dan Qiyas, Qiyas para ulama, ya. Ulama-ulama yang tentunya yang saleh. Ada lagi? Perlunya kita sebenarnya untuk bisa mencatat apa yang disampaikan. Jadi kita duduk ada faedahnya, ya. Tidak berlalu, karena kita kan duduk di sini tuh invest waktu. Ya, invest waktu, jadi ikatlah dengan tulisan gitu, ya. Oh, dari sana. Oh. Baik, ya, enggak apa-apa, lain kali disiapkan, ya.